وسلم فقال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Walahu wali muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innahu ubdi'a bi. Orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, aku dalam kondisi tidak memiliki kendaraan. Baik. Sementara aku pengen ikut perang. Orang berperang dengan jasadnya dan juga dengan hartanya. Harus ada bekal. Ya Rasulullah, aku pengen berperang, ikut perang, tapi tidak ada kendaraan yang aku bisa kendarai. Fahmilni. Maka kalau ada tunggangan dari Rasulullah, bolehlah aku ikut berperang. Faqala ma indi, kata Rasulullah, aku tidak memiliki kendaraan yang kosong untuk aku bawa engkau di atas kendaraan itu. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka berkatalah seseorang yang ada hadir di tempat itu, ya Rasulullah, ana adullu ala man yahmilhu, saya yang akan menunjukkan dia ke seseorang yang bisa membawanya pergi berperang. Yani orang itu memiliki kendaraan, mudah-mudahan bisa dia dibawa serta dalam peperangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, maka untuknya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah. Ini lanjutan pembahasan kita kemarin tentang ad-da'wa ilallah, mengajak kepada kebaikan. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahala kebaikan itu selama masih tetap diteruskan oleh orang yang masih hidup, maka kita akan mendapatkan aliran pahala terus menerus. Demikian juga kejelekan ketika didakwahkan dan diserukan oleh seseorang, walaupun dia telah meninggal dunia, tapi kejelekan itu masih tetap diteruskan dan dilakukan, akan tetap dia mendapatkan kiriman dosa-dosa walaupun dia sudah meninggal dunia. Qala syarihu habibahullah, wa hadzal haditsu kasabiqihi fi bayan idami ajri fi'lil khairi wad dalalati 'alaihi wad da'wati ilaihi. Hadis ini sama seperti yang telah kita lewati padanya keterangan tentang agungnya pahala orang yang melakukan kebaikan dan pahala orang yang menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan itu. Wa anna ajrahu yakunu mithla ajri fa'ilihi, dan untungnya pahala seperti orang-orang yang melakukannya. Ketika ada orang mengajak kepada kebaikan, puasa, mari kita puasa. Puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah. Maka semua orang yang melakukannya dengan ajakan itu, barakallahu fikum, maka dia pun akan mendapatkan kebaikannya. Subhanallah. Begitu juga diajarkan ke anak-anaknya, ke murid-muridnya, ke orang-orang yang ada di zaman itu. Setiap zaman dan setiap generasi, maka dia pun akan mendapatkan aliran-aliran pahala dan keutamaannya. Baik. Wa najrahu yakunu mithla ajri fa'il. Betapa indahnya, barakallahu fik, betapa senangnya, betapa bahagianya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Terus dan senantiasa dia mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Wa qawluhu ubdi'a bi ay inqata'at rahilati. Yani terputus sudah kendaraanku, au halakat dabbati, yakni telah mati kendaraanku, wahia markubi. Fatalaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahmilahu bi ayyu utihi dabbatan yarkabuha. Maka orang ini pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa serta dengan cara meminta ke Rasulullah kendaraan untuk dia kendarai ikut berperang. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tadzara ilaihi biqouli ma 'indi. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta udzur kepada orang ini bahwa beliau tidak memiliki kendaraan untuk itu. Faqala rajulun ya Rasulullah ana adullu ala man yahmiluhu. Seorang yang hadir di situ mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menunjukkan kepadanya orang yang akan bisa membawanya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam ala khairin wa lahu mithlu ajri fa'ilihi. Berkatalah Rasulullah, siapa yang mengajak pada kebaikan maka untuknya pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, ini sama seperti kalau dia yang memberikan seekor kuda. Padahal dia tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Kuda ini mahal. Barakallahu fikum. Kuda ini sangat mahal. Dengan sekedar bahwa dia menunjukkan, ini amalan, terkadang amalan sederhana tapi efeknya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Amalan sederhana. Sekedar menunjukkan, di sana ada orang yang mau membawa siapapun yang mau melakukan peperangan. Ada kendaraan yang dia siapkan. Ayo, mari kita berangkat ke sana. Cuma sekedar menunjukkan. Maka sama seperti kalau dia yang memberikan seekor kuda untuk dia pakai berperang. Pokoknya salah sama adalah ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Wa dalalatu ala al khairi tashmalul khair al ma'nawi. Wa tashmalu kadhalika da'wa ila Allah azza wa jalla. Da'wah dalla ala al khair. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, tashmalul khair al ma'nawi, mencakup kebaikan yang ma'nawi. Wa tashmalu kadhalika da'wa ila Allah azza wa jalla. Termasuk juga ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'limul ilmin nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mungkin di madrasah-madrasah, di pondok pesantren, di masjid-masjid, di surau-surau, mengajari anak-anak untuk membaca alibatasa, barakallahu bikum, membaca Al-Quran, mengajari anak-anak tata cara sholat, mengajari anak-anak tauhid, mengajari anak-anak akhlak mulia. Ini sungguh suatu amalan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Wa yadkhulu fi dhalika man dalla ahadan ala akhar yu'inuhu. Termasuk juga orang yang menunjuki orang lain, barakallahu fikum, ke seseorang yang akan bisa membantunya. Kaman dalla muhtajan ala wahidin minal muhsinin yu'inuhu. Sama seperti orang yang menunjukkan orang yang sangat butuh dari kalangan menunjukkan kepada orang yang muhsinin, dia mungkin tidak bisa membantu tapi dia bisa menunjukkan orang-orang yang bisa membantu. Falahu minal ajri mithla ajril muhsini alladhi haqqaqa talaba hadzal muhtaj. Maka untungnya pahala sebesar pahala yang dilakukan oleh orang yang memberikan bantuan itu. Si A datang ke B. A, seorang yang butuh. B, pengen membantu tapi tidak ada kemampuannya. Sementara si C memiliki kemampuan untuk itu. Maka si A ini diantar oleh si B menuju C. Dan si C inilah yang memberikan bantuan untuk si A. Maka si B ini mendapatkan pahala sama seperti apa yang dipendapatkan oleh si C. Barakallahu fikum. Falahu min al-ajri mithla ajri al-muhsin alladhi haqqaqa talaba hadha al-muhtaj. Fa fi al-hadithi al-hasu 'ala at-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa. Maka dalam hadis ini pun ada anjuran, dorongan untuk tolong menolong, bantu membantu untuk kebaikan dan ketakwaan. Wa fi anna man dalla 'ala al-khairi kana lahu min al-ajri mithla ajri fa'ilihi. Hadis ini pula juga menunjukkan bahwa siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka untuknya pahala seperti orang yang melakukan. Wa hadza targhibun lidalalati alkhairil ma'nawi wal hissi. Ini adalah anjuran, sokongan untuk melakukan kebaikan maknawi dan hissi. Qala rahimahullahu taala ajru man ahya sunnata man ya, ahya sunnatan min sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Pahala orang yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Auf radhiyallahu anhu marfu'an man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fainalahu minal ajri misla man amila biha minan nasi la yanqusu min ujurin nasi syai'a wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allah wa rasuluhu fain alaihi mislu ithmi man amila biha minan nasi la yanqusu min athamin nasi syai'a rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa ibn majah wa hadha lafdhuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku, ajaranku. Kalau kita katakan sunnah di sini dalam konteks yang seperti ini adalah keseluruhan ajaran Rasulullah, walaupun sejatinya itu adalah perkara wajib. Misal satu kampung tidak ada yang punya masjid, masjid mati, barakallahu fik, ditutup, cuma jadi sarang laba-laba dan jadi sarang burung. Wah, ada wakil. Pernah anda datangi masjid, masjid mati, ditutup. Barakallahu fikum. WC-nya kering. Tidak ada air. Tidak ada orang datang ke sana. Jadi, anda datangi rumah orang yang ada di sekitar situ. Barakallahu fikum. Orangnya juga tidak sholat. Ketika kita minta izin untuk sholat, karena masjid kunci, maka dia ngambilkan sejadah dari dalam rumahnya, dari dalam lemarinya, dengan rapi sejadah itu. Barakallahu fikum. Sejadah itu rapi diambil dari dalam lemari, pertanda bahwa selama ini dia tidak memakai sejadah itu. Subhanallah, dia tidak memakai sejadah itu. Lah ketika kita berusaha untuk menghidupkan dan menghidupkan masjid ini, barakallahu fikum, mengajak orang untuk ke masjid melakukan sholat, mengajari mereka tata cara sholat, memberikan contoh kepada mereka, namanya menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di satu daerah orang tidak kenal dan tidak paham tentang berkorban, tidak ada yang berkorban. Ketika ditanya kenapa tidak berkorban, sudah so kelar, so pernah dulu. Dikiranya bahwa berkorban itu cuma satu kali seumur hidup, selesai sudah di Idul Adha. Dikiranya barakallahu fikum cuma satu kali seumur hidup. Akhirnya apa? Tidak lagi mau dia berkorban setelah itu. Ketika dinyatakan bahwa Rasulullah SAW setiap tahunnya berkorban, para sahabat juga demikian melakukan udhiyah, berkorban, menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih unta setiap tahunnya. Maka ketika orang-orang ini kembali menghidupkannya, melaksanakannya, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Man ahya sunnatan min sunnati, ini ajaran dari ajaran. Kalau umitat ba'di, yang sudah dimatikan, yang sudah ditinggalkan, fa innalahu minal ajri mithla man amila biha, maka untungnya pahala seperti orang yang melakukannya dari kalangan manusia. La yang kusumin ujurin nasi syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengamalkannya ini. Wa man ibtada'a bid'atan la yardahallahu wa rasuluhu. Demikian juga kebalikannya, siapa yang melakukan kebid'ahan, la yardahallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya tidak ridha dengan kebid'ahan itu. Fa inna alaihi mithla ismi mithlu ismi man amila biha, maka untuk yang mengajak kepada kebid'ahan ini, barakallahu fikum, dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya dari kalangan manusia, tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya ini sedikit pun. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullah habibullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnatan min sunnati qad umitat almuradu man amila bi sunnatin min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani siapa yang mengamalkan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badan turikat minan nas. Setelah ditinggalkan sunnah ini oleh manusia au ja'aluha au jahiluha atau karena mereka meninggalkannya dengan asbab tak tidak tahu, karena boleh jadi satu kaum tidak meninggalkan amal ini karena ketidaktahuan, bukan karena tidak ada semangat. Setelah disampaikan, oh boleh katu, gampang katu, kemudian mereka pun mengamalkannya. Tsumana syarha ahlun nasi kana lahu min al ajri mithla man amila biha. Kemudian seorang mengajak dan menyebarkan sunnah yang telah mati ini, maka untuknya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tapi hadal hatu ala ihya'i sunanillati qad nasiyaha an-nasu aw jahiluha. Hadis ini merupakan apa? Anjuran, dorongan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan oleh manusia atau telah atau tidak ditahu. Barakallahu fikum. Qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat, kita ingatkan bahwa tidak semua orang mengetahui perkara-perkara. Baik. Contoh sederhananya. Barakallahu fikum. Tuntunan bagi orang-orang yang berkorban. Bahwa tidak boleh bagi mereka yang telah berniat untuk berkorban memotong kuku mereka dan memotong rambut mereka. Barakallahu fikum. Mulai dari sejak maksudnya tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Barakallahu fikum. Banyak orang tidak tahu hukum yang seperti ini. Ketika disampaikan, "Oh, begitu kata." Baik. Ya karena ketidaktahuan. Subhanallah. Baik. Disampaikan pula adab-adab ketika menyembelih. Tidak boleh mengasah pisau atau parang di hadapan hewan yang akan disembelih. Dan tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan kurban yang lainnya. Dalam keadaan mereka melihat bagaimana hewan itu dikurbankan atau disembelih. Tidak boleh. Sebagian orang mereka melanggar ini karena ketidaktahuan. Subhanallah. Maka begitu disampaikan, masya Allah, mereka sangat menerimanya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa man ibtada'a bid'atan wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la turdillaha wa rasulahu. Siapa yang melakukan perkara-perkara bid'ah, kesesatan yang tidak menjadikan Allah ridha dan rasulnya, maka atasnya dosa dan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya. Hada fihi anna man ahya au ibtada'a bid'atan. Ini hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang menghidupkan kebid'ahan atau membuat bid'ah-bid'ah baru, fa'alaihi minal ithm, maka atasnya dosa. Misla asami man amila hadil bid'ah, seperti dosa orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan ini. Semakin banyak yang mengamalkannya dan melakukannya, maka semakin banyak pula dosa yang akan dia pikul. Wa fi hadza aidan raddun ala man yurawwijuna lil bid'i min ihya'il mawalid wa ziyarati atharis salihin wa tabarruk biha. Hadis ini juga raddun ala man yurawwijuna lil bid'ah, bantahan terhadap orang-orang yang senantiasa menyebar tebar luaskan kebid'ahan berupa ihya'il mawalid, menghidupkan maulid Nabi. Barakallahu fikum. Disertai dengan kebid'ahan dan bahkan kesyirikan yang ada di dalamnya. Wa ziyarati atharis salihin, menziarahi athar, bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Apakah pohon, apakah batu yang mereka yakini bahwa dulunya ada seorang saleh yang pernah duduk di atas batu ini atau bernaung di bawah pohon ini atau mengambil air dari mata air ini, sehingga batu itu, pohon itu, mata air itu dikeramatkan dan mereka mengambil berkah menurut mereka dari tempat itu, meminta keberkahan di situ. Fahaulai alaihim minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Maka orang yang seperti ini akan menanggung dosanya sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Betapa beratnya beban dosa yang akan dia pikul ketika semakin banyak orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Kalau satu orang, kalau dua orang, kalau 100 orang, kalau 1000 orang, subhanallah. Semakin banyak dan semakin banyak. Setiap generasi, barakallahu fikum. Setiap generasi turun temurun sudah menjadi sunnatullah. Generasi ini akan menyampaikan ke generasi ini. Generasi ini akan menyampaikan ke generasi ini. Terus, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita ajukan sampai sini, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya tentang asbabul fitan, sebab-sebab munculnya fitnah. Baik. Insyaallah di pertemuan berikutnya, biidznillah tabaraka taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.